Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani Allah wa ayyakum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita di pertemuan ke-11 daurah kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Ya, kita masih di sunah-sunah wudu. Yang sebelumnya kita sudah sampai di kesunahan mengusap telinga dengan air yang baru, bukan air bekas dari usapan kepala. Kemudian kita lanjutkan kesunahan, yaitu menyela-nyelai jenggot yang tebal. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa takhlilu al-lihyati al-kassati bimusallasatin minarujuli. Yaitu menyela-nyelai jenggot al-kassah yang tebal, bimusallasah, ini maksudnya pakai tiga titik kasah ya. Bukan dua titik, bukan tak, tapi pakai sa. Ini untuk lafaz al-kasah ya. Maksudnya adalah kasifah. Ya, disunahkan jika jenggotnya tebal itu disela-selai ya. Disela-selai. Cara menyela-selainya yaitu bisa dengan setelah selesai membasuh wajah 3 kali ya. Jadi membasuh wajah 3 kali baru menyela-selai 3 kali ya. Atau cara yang kedua, membasuh wajah 1 kali kemudian habis itu menyela-selai 1 kali, membasuh wajah lagi 1 kali, selesai 1 kali, kemudian yang ketiga wajah 1 kali lagi, selesai 1 kali. Bisa yang seperti ini dan bisa seperti itu. Boleh dua-duanya. Ya. Wa amma lihyatu rajuli al-khafifatu. Adapun jenggotnya laki-laki, kalau khafifah tipis, kemudian walihyatul mar'ati wal khunsa, dan jenggotnya perempuan dan khunsa, fa yajibu takhliluhuma, maka wajib di sela-selai. Ya, wajib apa? Air wajib masuk ke bagian dalam dari jenggot dan juga kulit di bawah atau sekitar jenggot, di sekitar pangkal rambut jenggot. Kalau jenggotnya tipis. Ya. Kalau tipis, laki-laki punya jenggot tipis atau perempuan walaupun tebal. Atau perempuan walaupun tebal, sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Karena perempuan jenggot tebal ini sesuatu yang langka sehingga tidak ada rukhsah di situ. Kalau laki-laki jenggot tebal ada sesuatu yang umum, yang banyak, maka disitu ada rukhsah, ya, sunnah aja di sela-sela itu hukumnya sunnah. Dan di sini beliau menyebutkan wa takhlilu al-lihyah, maka mencakup pula al-aridain, yaitu jambang-jambang yang pipi bagian bawah ya. Menyambung ke jenggot tersebut. Kemudian Mereka tadi disebutkan kalau untuk jenggot laki-laki yang tipis ataupun jenggot perempuan maka hukumnya wajib. Ya, wajib di sini yaitu ketika air tidak bisa sampai ke bagian dalam dari jenggot maka wajib disela-selai. Ini maksudnya jenggotnya tipis. Ya. Apakah wajib menyela-nyelai? Hukumnya wajib jika tanpa menyela-nyelai air tidak sampai ke bagian dalam. Tapi kalau misalnya air sudah sampai bagian dalam ya, kalau jenggotnya tipis sekali misalnya. Dengan dibasuh langsung bisa sampai ya tidak perlu disela-selai. Jadi kewajiban nilai-nilai kalau air tidak bisa sampai di bagian dalam. Adapun kalau perempuan jenggotnya tebal ya kemungkinan besar tidak bisa sampai kalau jenggot tebal ya. Kemungkinan besar tidak bisa sampai air ke bagian dalam. Tapi kalau jenggot yang tipis tanpa disela-selai bisa kemungkinan itu air sudah bisa sampai ke bagian dalam. Allahu a'lam semua. Kemudian wa kaifiyatuhu tata caranya ayudkhila ar-rajulu asabi'ahu min asfali lihyati. Cara menyanyelai adalah seorang memasukkan jari-jemarinya dari bawah jenggot, dari arah bawah jenggot. Ini cara yang terbaik ya. Maka cara yang terbaik dengan jari jemari kemudian dari arah bawah. Dan memakai tangan yang kanan. Tapi kalau dengan cara lain ya enggak masalah. Ini kan wasilah untuk sampainya air ke bagian dalam. Misalnya dari arah atas, bukan dengan jari jemari, dengan yang lainnya, intinya air bisa masuk ke situ, ya boleh. Ya. Jadi tidak mengapa. Tapi ini adalah cara yang terbaik. Watakhlilu, kemudian yang berikutnya, watakhlilu asabi'il yataini warijlaini. Kemudian kesunahan berikutnya, yaitu menyela-nyelai asabi' jari jemari al-yadain warijlain. Kedua tangan dan kedua kaki. Hukumnya sunnah. Kapan dihukumi sunnah? In wasola kata syarih. In wasola al-ma'u ilaiha min huayri takhlilin. Hukumnya sunnah dengan catatan, dengan syarat. Kalau air itu bisa sudah sampai ke situ. Ya, yaitu ke asobi tadi. Air sudah sampai ke sela-sela jari tersebut tanpa disela-selai. Maka sunnah. Artinya dengan kita berwudu biasa dibasuh, kemudian air itu sudah bisa sampai di sela-sela jari. Nah, kalau sudah sampai berarti air sudah sampai situ. Berarti sudah sah. Nah, bagaimana kalau air tidak bisa sampai ke sela-sela jari kecuali dengan menyela-nyelai? Maka fa'illam yasil illa bihi, kata asyarih, fa'illam yasil illa bihi, yaitu jika airnya tidak sudah sampai kecuali dengan disela-selai, kal asabi'i al-multafati, wajabah takhliluha. Seperti jari-jari yang berhimpitan, dia mungkin berhimpitan satu dengan yang lain. Kayak seperti menggabung gitu. Ya ini air dekat posisinya ya. Satu sama lain berdekatan. Dan air tidak bisa sampai. Kecuali harus ya disela-sela. Ya, agak dibuka gitu. Dengan disela-selai. Maka menyela-nyelai hukumnya wajib. Karena mengikuti apa kewajiban untuk meratakan semua air pada anggota wudu. Ya. Ya, kalau tanpa menyela-nyelai air tidak sampai ke bagian tertentu maka menyanyilai itu menjadi wajib. Maka mala yatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Sehingga menyela-nyelai jadi jemari tadi menjadi wajib karena itu menjadi menjadi sarana ya agar air bisa sampai ke sela-sela jari. Dan sela-sela jari ini termasuk anggota wudu yang harus terkena air. Ini tadi perinciannya, kapan itu wajib, kapan itu sunnah. Kemudian kata beliau wa illam yata'atta takhliluha liltihamiha haruma fatquha litakhlil. Jika tidak memungkinkan untuk diselah-selai karena dia lengket ya lengket nah menggabung maka haruma fatquha litakhlil. Haram kemudian dibuka lengketnya tersebut ya dirusak, disobek dan lain sebagainya. Ya. Untuk tujuan tahlil hukumnya apa? Haram. Kalau tadi itu berarti di kondisi normal, di tahlil bisa, di selai-selai bisa. Ini hukumnya haram kalau nanti dikhawatirkan terkena doror, yang doror ini membolehkan tayamum. Tapi ada pula yang pendapat lain mengatakan ya mutlak enggak boleh ya. Mutlak tidak boleh. Karena bukan darurat ya. Kemudian wa kaifiyatu takhlilil yadaini bitasbiki. Tata cara menyela-nyelai yaitu jari-jari tangan itu bitasbik dengan tasbik dengan menganyam ya. Jadi masukkan jari jari-jari yang kanan, tangan kanan dimasukkan ke sela-sela jari tangan kiri ya. Dengan cara apapun yang penting di sela-sela itu saling memasukkan gitu ya, jari-jarinya. Tapi yang lebih afdol itu tata caranya adalah jadi dia punggung telapak tangan ketemu telapak tangan bagian dalam. Jadi kita punya punggung telapak tangan kiri, kemudian kita punya telapak tangan kanan. Ya, telapak tangan kanan yang bagian dalam itu ketemu punggung dari telapak tangan bagian kiri. Kemudian saling dimasukkan ke sela-sela jari-jemari tersebut. Kalau berhadapan-hadapan bagaimana? Telapak tangan kanan ketemu telapak tangan kiri ya berhadapan-hadapan sebagaimana apa kebiasaan atau yang banyak kita lakukan kan seperti itu adat ya. Itu boleh saja kan tapi yang lebih afdol tadi punggung telapak tangan ketemu telapak tangan bagian dalam jadi telapak tangan bagian dalam kanan ketemu punggung telapak tangan bagian kiri ataupun sebaliknya. Ini untuk membedakan antara ibadah dan adat. Dan di sini tasbik di sini hukumnya mandub. Ya. Bagaimana ada hadis menerangkan tidak bolehnya tasbik. Ya ini kemakruhan tasbik itu bagi orang yang duduk di masjid menunggu sholat. Ya, jadi orang yang menunggu sholat makruh hukumnya apa? Tasbik. Nah kalau di sini dia wudu, lho kok mengelakukan tasbik? Ini malah mandub, malah sunnah. Ini beda kondisi ya, beda keadaannya beda. Ini untuk jari jemari tangan seperti itu tata caranya. Kemudian warijla ini untuk dua kaki. Bi'an yabda'a bi'khinusiri. Yabda'a bi'khinusiri yadihi al-yusra min aswali rijli. Mubtadi'an bi'khinusiri rijli al-yumna. Khotiman bi'khinusiri al-yusra. Kalau untuk kaki bagaimana? Kata beliau, bi'an yabda'a dengan memulai, yaitu khinusir yadi al-yusra. Ini kaki ya. Jari-jari kaki dimulai dari kelingking. Dengan menggunakan, ya Afan. Dengan menggunakan, caranya dengan menggunakan kelingking tangan kiri, ya. Jadi kita ingin menyela-nyelai jari-jari kaki. Dengan apa menyela-nyelai? Dengan kelingking tangan kiri, ya. Kelingking tangan, kita punya kelingking tangan kiri. Nah, kelingking tangan kiri ini kita gunakan untuk menyela-nyelai jari-jemari kaki dari min asfali rijli, dari arah bawah. Kemudian urutannya bagaimana? Karena jari jemarinya ada 20, ya kan? Maka mubtadi'an bi khinsiri rijli al-yumna. Kita mulai dari yaitu jari kelingking kanan. Kita punya kaki yang sebelah kanan ada kelingking. Dimulai dari situ dengan menggunakan tadi jari kelingking tangan. Dimulai dari kelingking tangan, kelingking kaki kanan, yaitu khotiman, kemudian diakhiri dengan bikhinsiri al-yusra, yaitu kelingking kiri. Jadi urutannya dari kelingking kaki kanan, kemudian seterusnya apa, jari manis, jari tengah, terus sampai ibu jari kanan, kemudian pindah ke ibu jari kiri, dan seterusnya sampai kelingking kaki kiri selesai. Ya, tadi dengan menggunakan kelingking tangan kiri, ya. Ada juga yang mengatakan dengan kelingking kanan, tapi yang muktamad adalah menggunakan kelingking kiri, ya, dari apa? Dari tangan. Dari arah bawah boleh juga dari arah atas. Jadi bil khinsir, minal khinsir, ilal khinsir. Seperti itu. Dengan kelingking, dari kelingking sampai kelingking. Dengan kelingking tangan kiri, dimulai dengan kelingking kaki kanan, diakhiri dengan kelingking kaki kiri. Kemudian kesunahan berikutnya yaitu wataqdimul yumna. Min yataihi wa rijlaihi 'alal yusra minhuma. Jadi mendahulukan bagian yang kanan, kata beliau, yaitu tangan dan kaki. Didahulukan yang kanan alal yusra daripada yang kiri, minhuma dari keduanya, kanan dan kaki. Yaitu dibarengkan meskipun mudah nanti dibasuh secara bersamaan. Ya. Misalnya di satu tempat, misalnya di laut, di air yang banyak, kemudian mudah untuk membasuh secara bersamaan, maka ini tetap disunahkan adalah yang kanan dulu. Ya. Karena hukum asalnya tangan dan kaki ini adalah dia susah untuk dibasuh secara berbarengan. Maka kemudian beliau menyatakan yang dilihat di sarah, amal udwani alladzani yashulu ghusluhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddimu al-yumna minhuma bal yutahharani daf'atan wahidatan. Ya. Amal udwani, adapun dua anggota badan alladzani, yang dua anggota badan tersebut, anggota wudu tersebut, yashulu mudah ghusluhuma untuk dibasuh, dicuci ma'an secara berbarengan. Contohnya Pak, kal khaddaini, seperti dua pipi. Maka kalau seperti ini, fala yuqaddimu al-yumna, maka tidak perlu mendahulukan yang kanan minhuma dari keduanya. Bal yutahharani daf'atan wahidatan. Kan tapi caranya adalah dibasuh dengan berbarengan, sekali basuhan. Enggak perlu kemudian wajahnya ada pipi, kemudian pipi kanan dulu, baru pipi kiri. Ya, karena apa? Ini mudah dibasuh secara bareng. Ya, ini mudah. Beda dengan tangan dan kaki. Ini hukum asalnya susah untuk dibasuh secara berbarengan. Sehingga membasuhnya secara bergantian, yang diutamakan adalah kanan dulu, baru kiri. Kalau dibalik ya hukumnya sah. Ya, tetapi ya, tidak mendapatkan pahala keusunahan ini. Ya, tadi yang sudah dibasuh secara bersamaan seperti apa? Pipi, kemudian termasuk telinga, ini juga bisa bareng. Kemudian kedua telapak tangan. Ya. Ini kalau yang mudah dibasuh secara bersamaan itu malah dibasuh secara didahulukan yang kanan misalnya, ini hukumnya makruh. Misalnya kita basuh pipi kanan dulu baru pipi kiri, telinga kanan baru kiri, ya, hukumnya justru malah makruh. Kemudian wazakara al-musannifu sunniyata taslisi al-udwi al-maghsuli wal-mamsuhi fi qawlihi wat-toharatu salasan-salasan wa fi ba'di nusakhi wa takraru ay lil-maghsuli wal-mamsuhi. Kemudian kata pensyarah, musannif rahimahu ta'ala menyebutkan kesunahan taslis toharah, yaitu tiga kali taslisul udwi al-maghsul wal-mamsuh. Jadi kesunahan untuk melakukan tiga kali, baik itu yang dibasuh ataupun yang diusap mamsuh. Yang dibasuh apa? Wajah, tangan, kaki, diusap, kepala, kemudian telinga, semuanya ini dalam mazhab disunahkan untuk taslis. Semuanya dilakukan tiga kali. Maka termasuk dalamnya juga tahlil tadi. Salasan-salasan, yaitu tiga kali. Ya, oleh karena itu, dalam mazhab, untuk usapan kepala itu juga disunahkan tiga kali. dan jumhur ulama menyatakan cukup satu kali. Di situ ada perselisihan berkaitan dengan yaitu menerapkan ada dalil yang secara zahirnya apa bertentangan. Yang dalil di Bukhari Muslim sudah jelas bahasanya, sebutkan bahasanya wudu Nabi itu apa? Tiga kali, kemudian di riwayat hadis untuk yang kepala enggak disebutkan berapa kali. Kemudian ada riwayat lain menyebutkan anggota wudu itu dibasuh tiga kali, kemudian kepala dibasuh diusap satu kali, jelas sekali kepala satu kali, gitu kan? Sehingga banyak para ulama atau para imam yang mengatakan kalau kepala satu kali. Ini menjadi dalil yang terkuat bagi yang berpendapat kepala satu kali. Tapi Syafi'iyah dan Imam Asy-Syafi'i sendiri memilih untuk kepala juga tiga kali, ya. Karena ada hadis yang sahih pula yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap kepala tiga kali. Hadisnya minimalnya hasan dan bisa naik ke sahih yang menyebutkan demikian. Nah, sehingga di mazhab Syafi'iyah itu di sini menjamak, mengkompromikan. Ya, kata mereka, jadi kesunahan tiga kali karena ada dalil umum yang menyebutkan bahasanya Nabi itu berwudu tiga kali. Sehingga ini mutlak mencakup semua. Berarti ada termasuk kepala, termasuk mengusap kepala ya tiga kali. Karena ada menyebutkan demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudunya tiga kali. Ini kesunahan. Dan ini sepakat, semua sepakat kalau kesunahan tiga kali itu sepakat. Selain kepala itu sepakat. Sepakat kalau sunnah tiga kali. Ya, selain kepala. Yang diperselisihkan adalah mengusap kepala. Apakah juga disunahkan tiga kali? Ya, gitu. Dalam mazhab juga disunahkan tiga kali karena ada hadis yang menyatakan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yaitu mengusap kepala tiga kali. Nah, bagaimana dengan hadis yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap cuma satu kali? Di situ lafadznya tegas gitu kan, satu kali marotan. Ya, maka itu dikompromikan bahasanya kesunahan tiga kali untuk usapan kepala tetap berlaku. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa melakukan satu kali untuk menunjukkan apa kebolehan mengusap satu kali? Jadi dalam mazhab satu kali itu hanya menunjukkan jawaz bolehnya mengusap satu kali, sunahnya tiga kali. Nah, beda sama pendapat lain. Ya, pendapat lain justru apa sebaliknya, yang sunah itu satu kali untuk kepala, tidak disunahkan tiga kali. Ya, ini kebalikannya. Kalau dalam mazhab sunnah tiga kali. Ya, tadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak di banyak kesempatan berwudu dengan satu kali usapan? Maka ini untuk menunjukkan jawaz kebolehan. Sebagaimana di sebagian riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah di situ disebutkan di anggota lain juga dua kali, ya basuhannya. Nah, karena untuk menunjukkan apa kebolehan. Jadi dihukumi apa? Jawaz. Oh, boleh ngusap satu kali kepala, boleh. Sah. Ya. Tapi yang sunahnya tiga kali. Dalam mazhab Syafi'i malah sunahnya tiga kali. Dan ini ada apa? Perselisihan yang lumayan kuat di situ. Karena ada hadis yang menunjukkan demikian. Nabi SAW mengusap tiga kali. Walaupun kalau kita lihat pendapat yang mengatakan mengusap tuh satu kali, pendapatnya kuat, ya. Bahkan sebagian apa Syafi'iyah juga ada yang mendukung pendapat itu. Tapi Imam Syafi'i tidak demikian. Dan pendapat muktamad ini yaitu seperti yang dinyatakan dipilih oleh Imam Syafi'i, yaitu disunahkan pula 3 kali. Ya. Tapi kalau 1 kali ya boleh-boleh saja. Dalam mazhab boleh gitu. Afdal tetap 3 kali. Ini kalau ingin melihat apa pembahasan ini bisa dicek di Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi Syarah Al-Muhadzab. Nah, karena di situ dijelaskan perbedaan pendapat si pendalian dari masing-masing kelompok. Kelompok yang mengatakan sunnahnya itu musab pala 1 kali, kemudian kelompok mengatakan sunnahnya tetap 3 kali. Ya. Dan situ Imam An-Nawawi tetap tetap apa menjelaskan bagaimana jawaban mazhab terhadap hadis-hadis atau dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat yang mengatakan sunnahnya itu cuman 1 kali. Dan ini biasa terjadi seperti itu, sehingga karena ini kalau kita lihat pemaparannya dari An-Nawawi ini memang ijtihadiyah, ya. Sehingga dari sini kita bisa lebih longgar, legowo kalau ada saudara kita yang mengamalkan sunnah mengusap kepala 3 kali. Ya, kita tidak bisa memvonis kemudian ini wudunya belum benar, kemudian belum sesuai dengan sunnah, ya menurut pendapat itu. Dan memang pendapatnya memang kuat juga. Sekilas kelihatan memang pendapatnya kuat. Bahasanya mengusap itu 1 kali. Kan, tapi kita tidak menafikan ada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang bisa kita terima juga. Yang itu pendapatnya juga kuat juga. Seperti itu. Sehingga tidak bisa kita kemudian memastikan ini tidak apa? Tidak benar cara wudhu seperti ini, ya. Tidak sesuai dengan sunnah, kemudian nanti dinyatakan belum bisa wudhu dan sebagainya. Ini ya, perlu sikap yang lebih hati-hati, kemudian lebih bijak mensikapi seperti itu. Karena perkara ijtihadiyah. Ya, walaupun mereka yang saudara-saudara kita yang mengamalkan itu ya belum tentu tahu pendalilannya, belum tentu, tapi tidak bisa kita katakan kemudian kamu wudhunya masih belum benar nih gitu. Harusnya kayak gini. Ya. Sekarang dirubah wudhumu. Nah, ini ya boleh-boleh saja, tapi dijelaskan cara baik-baik, ya. Dan pihak yang kita yang mungkin meyakini mengusap 1 kali sunahnya itu, ya ada baiknya juga melihat sisi pendalilan dari mazhab Asy-Syafi'i yang mensunahkan 3 kali, ya. Sehingga kita nanti lebih longgar ketika melihat saudara-saudara kita mengamalkan kesunahan mengusap 3 kali. Nah, demikian juga yang kita bahas kemarin, mengusap seluruh kepala, ya. Ada yang pendapat mengusap sebagian, ya. Ini juga ijtihadiyah yang perlu kita saling menghormati satu sama lain. Meskipun ya khuruj minal khilaf itu adalah mustahab, ya. Sehingga sebaiknya kalau kita mengusap kepala, ya sebaiknya kita mengusap keseluruhan. Karena apa? Dengan mengusap keseluruhan dinyatakan sah oleh semua mazhab. Dinyatakan sah oleh semua mazhab. Tapi kalau kita mengusap sebagian saja, ini tidak sah. Indal Malikiyah wal Hanabilah. Ya. Dan juga menurut salah satu pendapat dalam Hanafiyah juga. Sehingga kita lebih aman kalau misalnya mengusap keseluruhan. Tapi kalau ada saudara kita yang mengambil pendapat muktamad mazhab yang mengusap hanya sebagian, ya kita agak bisa kemudian mengatakan ini salah wudunya. Seperti itu. Tidak sesuai dengan sunnah karena pendalilnya juga kuat. Sebagaimana telah kita sampaikan kemarin. Allahu a'lam bishawab. Ya. Wa taharatu salasan. Jadi dibasuh tiga kali ya. Misalnya kita menciduk air kemudian dibasuhkan satu, kemudian dua dan seterusnya. Jadi kalau apa dengan keran ya atau air mengalir pada anggota wudhu kita, maka dihitungnya adalah satu kali aliran, kemudian dua kali, kemudian tiga kali. Tapi kalau di apa di air yang menggenang, ya, ya kemudian dimasukkan ke situ, caranya adalah dengan menggerakkan tiga kali. Saya tangan digerakkan tiga kali, ya itu berarti sudah taslis, ya, karena tangan yang masuk, ya, masuk ke air, ya. Dan hukumnya makruh jika lebih dari apa tiga basuhan dengan yakin, sudah yakin tiga kali basuh tangan, tambah lagi saja biar mantap, ini makruh ya. Atau kurang dari itu, kurang dari tiga juga dihukumi makruh. Ya karena hadis, ada hadis mengatakan bahasanya hakadha alwudu faman zada ala hadha au naqasa faqad asa'a wa zulama. Ya. Faman zada ala hadha au naqasa. Yang siapa yang menambah atau apa mengurangi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi apa tawaddu'a salasan salasan. Karena siapa menambah atau mengurangi dia telah berbuat buruk dan zulim, maksudnya berbuat yang tidak baik. Ini sehingga dihukumnya apa? Makruh. Kenapa makruh? Ya tadi, karena yang sunahnya adalah tiga kali, tiga kali. Bagaimana dengan wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Terkadang wudhu dengan marotan-marotan dan marotain-marotain. Kadang satu kali, kadang dua kali. Maka ini apa? Untuk bayan. Bayan jawaz. Bayan jawaz. Untuk dalam rangka menjelaskan bahasanya boleh satu kali dan dua kali. Boleh itu nanti bisa ma'al karohah ya. Tapi boleh maksudnya sah ya. Ya. Masih dibolehkan. Ya, itu disunahkan tiga kali. Ya, tapi di kesempatan waktu satu kesempatan bisa saja dianjurkan untuk malah meninggalkan tiga kali. Misalnya ketika waktunya sempit ya. Waktunya sempit, kalau dia wudu nanti tiga kali bisa apa? Keluar dari waktunya. Keluar dari waktunya. Sudah ini zuhur mepet asar. Sudah mepet asar, nanti kalau tiga kali bisa jadi langsung menyebabkan keluar waktu zuhur. Maka ini tidak diperintahkan untuk taslis, ya, cukup satu kali. Atau airnya sedikit misalnya. Ya, demikian juga jika airnya sedikit. Nanti kalau sedikit, kalau tiga kali, nanti sampai tangan udah habis airnya. Harus tayamum. Nah ini, maka kalau kondisi seperti ini apa? Satu kali saja sehingga nanti bisa anggota wudhu ini terkena air wudhu semua. Bisa wudhu dengan sempurna tanpa ada tayamum. Kesunahan berikutnya wal muwalatu muwalah. Artinya berkesinambungan. Ya. Wa yu'abbaru anha bitatabu'i. Dan diungkapkan dengan kata tatabu. Wahya, apa itu tatabu? Wahya alla yahsula bainal udwaini tafriqun katsirun. Apa itu tatabu? Muwala berkesinambungan, yaitu alla yahsula bainal udwaini, tidak ada, yaitu di antara dua anggota wudu, tafriqun katsirun, jarak pemisah yang lama. Ya. Bal, kan tapi yutahhiru al-udwa ba'dal udwi. Akan tapi dengan muwalah itu bagaimana? Muwalah adalah yutahirul udwa ba'dal udwi. Ya, mensucikan satu anggota setelah anggota yang lain. Bihaitsu la yajifu al-maghsulu qablahu ma'atidalil hawa'i wal-mizaji wal-zaman. Yaitu di mana al-maghsul qablahu, anggota wudu yang dibasuh sebelumnya, itu la yajif, belum kering. Ya, yaitu dengan belum kering dengan apa suhu ataupun musim ataupun apa suhu badan yang normal, angin ya, anginnya normal ya, hawa. Kemudian mizaj ini mungkin apa dari suhu tubuhnya. Kemudian zaman itu cuacanya. Mungkin cuacanya musim panas ya. Ini yang standar semua. Bukan panas sekali, bukan dingin sekali. Standar semua, kalau sudah standar semua, kemudian anggota wudu yang sudah dibasuh itu belum kering, langsung disambung anggota wudu yang lain, berarti ini sudah muwalah. Misalnya kita basuh muka, ya, muka belum kering, kemudian kita lanjut basuh tangan. Maka ini kita telah mengamalkan sunnah muwalah. Kalau kita membasuh muka, kemudian setelah membasuh muka selesai, kemudian kita ada keperluan, misalnya ada keperluan suatu, kemudian kita tidak lanjutkan dulu, nah, misalnya ngobrol atau ada telepon dan lain sebagainya, kemudian air yang ada pada muka sudah kering. Nah, bagaimana, apakah kita harus mengulangi lagi wudunya? Dalam mazhab tidak. Boleh langsung dia apa? Melanjutkan ke tangan walaupun di wajah tadi sudah kering airnya. Tapi dia tidak mendapatkan pahala kesunahan muwalah. Jadi muwalah bukan syarat sah wudu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain ada yang mengatakan itu syarat sah. Jadi sehingga apa? Harus berurutan. Berkesinambungan, nggak bisa terjeda seperti itu, terjeda lama nggak boleh. Ini dalam mazhab ini boleh saja ya. Kita ada orang basuh wudu, basuh muka, habis itu dia karena ada suatu hal kemana ya lama ya, kemudian apa sudah kering karena sudah lama. Dia kembali lagi untuk wudu, tinggal melanjutkan saja, itu sah menurut mazhab. Wa idza, kita lanjutkan kata syarih. Wa idza salasa fali'tibaru bi akhiri ghuslatin. Ini kalau ini masih menjelaskan tentang muwalah tadi, berkesinambungan ya. Itu kalau dia membasuhnya 3 kali, maka fali'tibar bi akhiri ghuslah. Yang menjadi patokan ya adalah basuhan terakhir. Basuhan terakhir tadi sudah kering atau belum? Kalau belum kering, kemudian kita lanjutkan, maka kita dapat pahala muwalah. Kalau sudah kering, berarti sudah tidak bisa mendapatkan kesunahan muwalah. Wa innama tundabu al-muwalatu fi ghairi wudu'i sahibil darurati. Ya, kesunahan muwalah ini hanya disunahkan fi ghairi wudu'i sahibi darurati, yaitu untuk wudunya bukan sahibu darurah. Sahibu darurah itu semisal orang yang punya sakit salisul baul, dia apa air kencingnya itu menetes terus menerus keluar, atau mustahadhah, wanita yang keluar dari istihadhah. Jadi kalau dia wudu, wudunya belum selesai sudah netes lagi air kencingnya. Nanti kalau dimulai dari awal belum selesai netes lagi. Nah ini gimana? Ini dia namanya sahibu al-dururah. Amma huwa, adapun dia, yaitu sahibul dururah, fal muwalatu wajibatun fi haqqihi. Muwalah wajib. Enggak boleh apa? Ada jarak yang panjang. Dia harus ketika membasuh tadi, yaitu sebelum kering, anggota wudhu yang sebelumnya telah dibasuh, harus langsung segera disusul anggota wudhu setelahnya. Karena ini dia khusus sahibu dorurah. Ya. Ya, untuk yang sahibu dorurah, wajib muwalah. Kalau orang normal, orang sehat, sunnah saja muwalah. Wa innama tundabul muwalatu fi ghairi wudu'i sahibi dorurah. Ya. Kalau orang salim, yang sehat, maka sunnah muwalah. Ya, ini dengan catatan pula kalau waktunya longgar ya. Kalau waktunya sudah mepet ya, ya wajib muwalah, harus segera. Ya. Jadi pendapat muktamad dalam mazhab itu muwalah adalah sunnah saja. Ini qaul jadid. Ya. Adapun qaul qadim, pendapat lama dari Imam Syafi'i, muwalah itu wajib. Harus ya. Kalau jadid mengatakan pendapat baru ya, sunnah saja hukumnya. Jadi ada perubahan pendapat dari Imam Syafi'i. Dan kalau tadi sahibul dururah tadi, dia harus muwalah, baik itu muwalah ketika wudu ataupun muwalah ketika wudu dengan sholat. Ya. Jadi muwalah semua. Wudunya itu muwalah, ya, termasuk tadi misalnya antar anggota wudu harus muwalah, yaitu antar wajah, kemudian dengan tangan dan seterusnya, kemudian antara anggota dari anggota wudu yang sama seperti tangan kanan dan kiri ini juga harus muwalah, kemudian juga harus muwalah antara wudunya dengan sholatnya. Ya. Kalau orang yang sehat setelah wudu, ya. Boleh dia kan, misalnya menunda sholatnya, seperti itu. Nah, dengan tetap dia ada azam untuk melakukan sholat, kemudian dia tunda. Tapi kalau sahibu dorurah, ini enggak boleh. Dia harus muwalah, ketika sudah selesai wudu, enggak boleh dia melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Semisal misalnya menunggu jamaah dan lain sebagainya. Kalau hanya urusan biasa, enggak boleh. Maka dia harus apa? Setelah selesai wudu, kalau sudah enggak ada urusan, harus segera sholat. Kalau dia sampai menunda tanpa ada uzur, maka dia harus mengulangi lagi nanti wudu dan kegiatan yang berkaitan dengan sahibu dharurah. Kan itu kalau sahibu dharurah, dia ada kegiatan wudu, kemudian menahan kotoran. Ya, menyumpal atau memberi semacam kapas dan lain sebagainya di farjinya agar dia tertahan najisnya ya. Karena dia najisnya keluar terus ya, maka dalam rangka taklil untuk menyedikitkan, meminimalisir najis, maka harus tepat antara wudu dengan sholatnya, nggak boleh dia lama-lama ya ditunda, harus muwalah di situ. Kalau nggak muwalah nanti ulang lagi nanti dia ulang lagi wudhu lagi, kemudian melakukan membersihkan farjinya, kemudian memberikan semacam kapas untuk ditutupi, ditali dan lain sebagainya, itu ya dia ulang lagi. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Dan masih ada yaitu sunah-sunah wudu yang disebutkan di kitab yang lebih terperinci, lebih panjang lebar. Di antaranya adalah itolatu al-ghurah wa tahjil, memperpanjang yaitu ghurah dan tahjil. Ya. Memperpanjang itu. Jadi misal dia ketika membasuh muka dan membasuh tangan kemudian kaki itu lebih diperpanjang basuhannya. Jadi kalau tangan itu nanti kan yang wajib sampai siku dan lebih sedikit. Nah kalau diperpanjang, maka nanti diperpanjang sampai ya maksimalnya sampai lengan atas, pundak apa ya, itu maksimal. Kemudian kalau kaki itu dibasuh sampai betis atas itu disunahkan seperti itu. Ya memperpanjang ghurah dan tahjil. Kemudian kesunahan yang lain, tidak meminta tolong orang lain untuk mengguyurkan air wudhunya tanpa ada udzur syar'i. Ini nanti hukumnya kalau seperti itu khilaful aula. Dia tidak ada udzur, orangnya sehat, bisa wudhu sendiri. Dia misalnya duduk, minta tolong orang lain, tolong guyurkan air ke anggota wuduku ini. Nah, ini nanti namanya apa? Ya, meminta tolong. Isti'anah bisop. Minta tolong untuk mengguyurkan air ke anggota wudunya ini hukumnya khilaful aula. Jadi yang sunnah ya sendiri. Kemudian diantaranya lagi, tidak berbicara tanpa ada hajah. Tidak berbicara tanpa ada hajah. Kemudian diantaranya lagi, ketika membasuh wajah, yaitu dimulai dari atas. Karena air itu kan dari atas ke bawah. Kemudian diantaranya lagi adalah menggerak-gerakkan cincin. Ya, kecuali kalau air tidak bisa sampai ke bawah cincin dengan digerak-gerakan, maka menggerak-gerakannya wajib. Tapi hukum asalnya, itu umumnya air bisa sampai ke bawah cincin tanpa digerak-gerakan. Sehingga menggerak-gerakannya hukumnya sunnah. Berbeda dengan di tayamum ya, nanti akan kita bahas di tayamum. Kemudian lebih memperhatikan lekuan-lekuan, ya misalnya di ujung mata, ya di situ ya. Kemudian di lekuan misalnya juga di pecahan-pecahan tumit, ya ada pecahan-pecahan itu lebih diperhatikan, mungkin digosok seperti itu agar benar-benar sampai di daerah tersebut. Kemudian berdoa, ya, di antara sunnahnya berdoa setelah wudu, kemudian sholat 2 rakaat setelahnya. Kemudian kesunahan yang lain, tidak mengeringkan anggota wudu yang basah tanpa uzur. Tidak dikeringkan dengan lap, ya, dihandui, ya, dilap, ya, tanpa ada uzur. Kemudian di antara kesunahan yang lainnya tidak mengibas-ngibaskan. Jadi habis kita wudu, ya tadi yang sunnah adalah tidak mengelap. Kemudian ambil wudu dilap, enggak. Kemudian kesunahan lainnya tidak mengibas-ngibaskan. Kita wudu kan basah. Tangannya basah, kemudian wajahnya basah, tidak dikibas-kibaskan. Ya seolah-olah dia apa? Seolah-olah dia ingin melepaskan apa namanya? Dari ibadah atau asar dari ibadah, ya. maka itu sunahnya tidak demikian. Kemudian sedikit tambahan, kapan wudhu itu disunahkan? Apa? Disunahkan wudhu kapan? Di antaranya adalah disunahkan wudhu ketika ingin membaca Al-Quran. Baca Al-Quran nggak wudhu boleh, ya. Beda dengan menyentuh mushaf, ya. Baca Al-Quran boleh tanpa wudhu, tapi sunahnya dengan wudhu. Kemudian ingin mendengarkan Al-Quran, baca hadis dan mendengarkannya. Kemudian membawa kitab hadis, kitab tafsir, kitab fikih. Kemudian ingin belajar mengajar, ya, membaca ilmu syar'i. Kemudian azan juga. Kemudian masuk masjid, duduk dalam masjid, ya. Wukuf di Arafah, sa'i. Ini disunahkan wudhu. Ini tidak ada syarat toharah, ya, sa'i, wukuf di Arafah, tapi disunahkan. Kemudian setelah apa? Mengusung mayit. Kemudian menyentuh mayit, kemudian setelah al-fasdu, fasdu, kemudian hijamah, yaitu apa, bekam, ya. Kemudian setelah muntah, kemudian setelah makan daging unta, ya, ini ada pendapat-pendapat lain mengatakan wajib wudu, ya, seperti makan daging unta, ya. Ini kan ada yang mengatakan wajib wudu. Dalam mazhab Syafi'i sunnah, ya. Sunnah saja. Urujan minal khilaf, ya. Dan pendapat Imam Nawawi mengatakan makan daging unta hukumnya membatalkan wudu. Kemudian tertawa ketika sholat. Mazhabnya Abu Hanifah, tertawa ketika sholat, sholatnya batal, wudunya juga batal. Maka disunahkan wudu ketika tadi tertawa ketika sholat. Sunnah. Kemudian lagi misalnya tidur, ya, tidur dalam keadaan kokoh, ya, dalam mazhab Syafi'i tidak batal wudu, tapi disunahkan, disunahkan wudu. Kemudian apalagi ketika marah, ya, ketika marah. Kemudian ketika khutbah selain khutbah Jumat, khutbah Jumat disyaratkan taharah, khutbah lain tidak disyaratkan. Ya, kemudian kita lanjutkan tentang istinja dan adab qadhi al-hajah. Ya, beliau menulis bab ini setelah bab wudu. Yang ini menjadikan isyarat, mengisyaratkan bolehnya mengakhirkan istinja dari wudu. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum, dia harus wajib istinja dulu baru tayamum. Kalau wudu, boleh wudu baru istinja. Boleh wudu baru istinja. Ya, dengan syarat nanti istinjanya tidak membatalkan wudu, ya. Kemudian kita lihat matanya. Qolal musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala wal istinja'u wa huwa min najautu asyai'a ay qata'tuhu. Faka'anal mustanjia yaqta'u bi al-adha an nafsihi. Hukumnya wajibun, wajib tadi istinja' wajib min khurujil baul wal wa'iti bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nahu. Min kulli jamitin tahirin qali'in wairi muhtaramin. Ya, kita baca dulu. Istinja itu dari kata najautu asya'a ay qata'tu, memotong. Memotong sesuatu. Faka'anal mustanjia, maka seolah-olah orang istinja itu memotong gangguan atau kotoran yang dari dirinya, dihilangkan. Itu istinja menurut bahasa. Adapun menurut istilah atau menurut syar'i, yaitu izalatul kharij an-najis al-mulawis minal farji anil farji bima'in aw hajarin bi syarutihi. Itu izalatul kharij. Apa itu istinja? Ya, bahasa Indonesia cebok. Menghilangkan al-kharij, yang keluar, sesuatu yang keluar, an-najis yang najis, al-mulawis yang mengotori. Keluar dari mana? Minal farji. Keluar minal farji. Yaitu mencakup kubul, kemudian dubur. Anil farji. Minal farji. Anil farji maksudnya dihilangkan dari farji. Kotorannya keluar dari farji, kemudian dihilangkan dari farji. Karena di farji tersebut ada kotorannya tadi. Anil farji. Bimain dengan air atau batu yang terpenuhi syarat-syaratnya. Namanya istinja. Maka tadi kita sebutkan ya, karena di syarah tadi, di syarah ini tidak ada definisi syarah syar'i. Yang tadi kita sebutkan izalatul kharij an-najis, menghilangkan suatu yang keluar yang dia najis, yang mulawis najisnya mengotori. Maka kalau bukan najis bagaimana? Misalnya batu atau misalnya angin, maka tidak wajib istinja. Ya, tidak wajib istinja. Kalau yang keluar itu misalnya tadi ulat atau cacing gitu, kemudian batu, kemudian angin, maka kalau ulat atau cacing dan batu ini, jadi enggak wajib tapi sunnah. Tapi kalau untuk apa? Rih, angin ini tidak disunahkan ya. Bahkan ada yang mengatakan makruh. Mengatakan apa? Makruh. Karena bukan najis. Angin itu kan enggak najis. Kemudian tadi kita katakan al-mulawis. Ya, najisnya mengotori. Kalau misalnya kering, tidak bisa mengotori yang lainnya, yaitu maka keluar dari definisi ini. Kemudian tadi kita katakan minal farji. Kotoran tersebut, najis tersebut keluarnya dari farji. Ya, kalau kotorannya keluar dari selain farji, ya maka itu bukan bukan apa istinja namanya. Maka ini namanya apa? Menghilangkan najis biasa. Maka disebut cebok karena menghilangkan kotorannya itu apa? Keluarnya dari farji. Najisnya keluar dari farji, maka disebut istinja. Kemudian tadi kita katakan anil farji. Kotoran tersebut keluar dari farji dan dihilangkan dari area farji. Maksudnya gitu. Kotoran tersebut dihilangkan dari area farji. Maka itu disebut istinja. Kalau dihilangkan itu kotorannya keluar dari farji, tapi sudah pindah, bukan di sekitar farji, ya, maka ini tidak disebut istinja. Ya. Misalnya bagaimana? Misalnya kotorannya tidak di area farji, sudah pindah ke area yang lain, terkena air kencing misalnya di atau kotoran misalnya di paha, di betis. Nah, ini istinja atau bukan? Bukan istinja. Walaupun dia keluar minal farji, tapi menghilangkannya bukan anil farji, sudah pindah dari area farji, maka bukan istinja. Maksudnya definisi adalah seperti itu. dan menggunakannya dengan air atau batu yang terpenuhi syarat-syaratnya. Yaitu wajibun, hukumnya wajib min khurujil baul wal wa'id, karena keluarnya baul air kencing dan wa'id kotoran. Ya. Yaitu dengan air dan atau batu dan yang semaknanya. Insyaallah kita lanjutkan saja di pertemuan berikutnya, karena kan waktunya sudah lewat. Kemudian kita bacakan pertanyaan yang kemarin lebih dahulu tentang, ya, bismillah. Jika ada orang yang punya, jika rambut seorang sedang memakai pomade atau minyak rambut, namun ingin mendapatkan pahala sempurna mengusap, ya, tapi tidak mau mengusap kepala secara keseluruhan karena khawatir rambutnya rusak, bagaimana kaifiahnya agar meraih pahala sempurna? Allah alam, yang disebutkan itu adalah memakai sorban. Dia memakai sorban sehingga dia sorbannya harus terusap. Ya. Adapun kalau enggak memakai sorban, ya hukum asalnya ya harus posisi tetap harus terusap. Karena enggak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan pahala sunnah tanpa mengusap keseluruhan rambut. Ingin mendapatkan pahala sunnah mengusap keseluruhan kepala, tapi tidak ingin mengusap keseluruhan kepala. Ini bisa kalau pakai sorban, tapi kalau enggak pakai, ya harus diusap keseluruhannya. Allahu a'lam bishawab. Berkenaan dengan air yang dihukumi mustakmal, sebelumnya dijelaskan bahwa air dihukumi mustakmal jika sudah berpisah dari anggota wudu yang dibasuh, ya. Ya, demikian. Memang demikian. Kemudian jika mengusap kepala disambung telinga, misalnya dia mengusap telinga kepala langsung disambung telinga, apakah sudah dihukumi airnya sudah berpisah? Ya, sudah dihukumi karena sudah selesai, tangan itu terangkat dari kepala. Tangan terangkat dari kepala. Berarti itu sudah selesai. Makanya ketika kita kemarin membahas orang yang pakai sorban, pakai imamah, kemudian ingin mendapatkan pahala keseluruh, pahala mengusap seluruh kepala, maka boleh baginya mengusap imamah, tapi sebelumnya harus mengusap bagian kepala minimal. Jadi misalnya mengusap rambutnya dulu, baru dilanjutkan ke sebentar. Ya, kemarin kita kan sudah membahas itu, ya. Jadi syaratnya yaitu harus diusap kepala dulu dan tangan nggak diangkat. Maksudnya habis dari mengusap sebagian kepala langsung dilanjutkan ke mengusap imamah. Nggak boleh misalnya mengusap sebagian kepala kemudian jangan diangkat. Nah, ini nanti dia harus ngambil air baru. Maka tadi jawabannya itu sudah berpisah. Airnya sudah berpisah. Ya, kemarin sudah kita, kalau itu usapan kepala yang pertama kali maka jadi mustakmal. Beda kalau itu usapan kepala yang kedua atau ketiga, maka itu tidak mustakmal karena itu mandub, usapan yang sunnah. Apakah menempel telapak tangan menutup telinga disunahkan dengan air baru? Ya, disunahkan dengan air baru. Mengusap, jadi sunnah mengusap 3 kali seluruh anggota wudu, ya, sebagaimana telah kita bahas tadi. Kemudian yang berikutnya, jadi kepala dan telinga sunnahnya 3 kali diusap dengan cara terpisah. Ya, demikian. Diusap 3 kali dengan cara terpisah. Allah alam bismillah. Kemudian untuk yang hari ini, Untuk orang yang sering keluar air kencingnya, lebih utama mana antara menyegerakan wudu untuk segera mendekatkan sholat berjemaah sehingga ada jeda lama antara wudu dan sholat, atau mengakhirkan wudu dengan pelaksanaan sholat berjemaah untuk meminimalisir najis yang keluar? Ya, tadi sudah disebutkan. Ya, intinya memang yang menjadi tujuan itu tadi benar, yaitu meminimalisir najis yang keluar. Ya, kalau hukum asalnya adalah jika menunggu ini adalah menjeda, beri jeda ini adalah ada uzur syar'i, maka itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau misalnya dia bisa melakukan lebih minimal dengan misalnya mendekati pelaksanaan sholat jamaah dan dia tidak terluput kesunahan yang lain, ya tidak mengapa kalau bisa seperti itu. Tapi nanti kan juga kalau misalnya mepet, dikhawatirkan terluput kesunahan yang lain. Kan ada kesunahan-kesunahan sebelum sholat fardu. Maksud dari wa ilam yata'ata litihamiha ya. Ya, maksudnya tidak mungkin kan, karena tidak mungkin ditahlil karena dia lengket. Misalnya gabung, menggabung satu sama yang lainnya. Allahu a'lam bishawab, nanti sisanya mungkin kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Ya, nanti sisanya kita lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.